Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilma nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang semoga Allah berkahi ini bersama sebuah karya besar yang ditulis oleh Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Murri Abu Zakaria atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Buku yang terbukti mendampingi umat selama bergenerasi ke generasi dan memberikan inspirasi, memberikan hikmah, memberikan ilmu yang berkaitan dengan kehidupan keseharian kita, yang ditulis oleh nama besar dalam dunia ilmu Muhyiddin An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Nama yang tidak diragukan lagi. Salah satu ulama besar mazhab Syafi'i. Dan pandangan beliau mu'tamad dalam mazhab, dijadikan parameter dalam mazhab Syafi'i. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, kita bersama salah satu yang terbaik dan semoga Allah berikan keberkahan kepada kita dan memberikan taufik kepada kita untuk bersyukur, karena belajar dengan yang terbaik itu gak mudah, kan begitu ya. Dapat waktu orang terbaik itu susah di semua bidang. Dapat kesempatan bisa berinteraksi dengan yang terbaik itu susah. Butuh taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sudah diberikan kesempatan itu, jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan. Dan banyak bersyukur. Banyak bersyukur dan banyak bersyukur. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua dan semoga Allah memberikan kita ilmu nafi' dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasul kita Muhammadin alaihi salatu wassalam serta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama bab nafkah terhadap iyal, dan iyal adalah istri, keluarga dan milkul yamin di zamannya. Dan kita masuk ke hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Abdullah bin Amr bin Al-As ini dibawakan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Al-Imam An-Nawawi semoga Allah merahmati beliau rahmatan wasi'ah. Semoga Allah merahmati orang tua dan keluarga beliau. Semoga Allah merahmati guru-guru beliau. Semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin, baik ulama'nya maupun orang awamnya. Beliau menyampaikan rahimahullah wa ani Abdullah bin Amr bin Al-As رضي الله تعالى عنهما قال ia menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafabil mar'i itsma an yudhayya man yaqut. Cukuplah seseorang memikul dosa atau dinyatakan pendosa saat ia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya, saat ia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggung jawabnya. Hadis sahih diriwayatkan Imam Abu Daud dan lain-lain. Hadirin Allah muliakan, dan ada juga riwayat dari Imam Muslim, tapi nanti insyaallah kita akan bahas setelah ini. Nabi SAW mengatakan kafabil mar'i itsma, cukuplah seseorang menanggung dosa, cukuplah seseorang menjadi pendosa jika ia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggung jawabnya, orang yang menjadi tanggungannya. Man yaqut itu dijelaskan oleh para ulama, man talzamuhu nafaqatuhu min ahlihi wa iyalihi wa abidihi. Man yaqut dalam hadis ini adalah setiap orang yang nafkahnya kita tanggung, seperti istri, keluarga, dan milkul yamin. Milkul yamin itu hamba sahaya di masanya. Hadisnya simpel sekali, tapi memberikan pesan penting bagi kita. Pelajaran yang pertama, hadirin Allah muliakan, disampaikan oleh Ibnu Ruslan rahimahullah ta'ala, bahwa beliau dan ulama mengatakan bahwa kalau tidak ada teguran atau dosa kecuali hadis ini, maka sudah cukup bagi kita sebagai pemimpin atau kepala rumah tangga atau kepala keluarga untuk sadar, untuk sigap dalam memberikan nafkah dan bertanggung jawab, untuk fokus dalam masalah ini. Lakafahu li'azamihi indallahi ta'ala. Karena ternyata ancamannya itu berat di sisi Allah. Menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggung jawab kita itu berat di sisi Allah. Jadi hadirin Allah muliakan, kalimat yang singkat, kafa bil mar'i itsma an yudhayya man yaqut, tapi benar-benar memberikan pesan yang sangat dalam. Cukuplah seseorang memikul dosa Cukuplah seseorang memikul dosa Hadirin yang Allah muliakan, jadi kalau tidak ada ancaman kecuali hadis ini cukup sudah. Itu yang pertama. Yang kedua, kata para ulama, hadis ini pesan kepada kita semua bahwa banyak pemimpin itu lupa dan lalai tentang masalah ini. Betapa banyak suami atau ayah atau pihak yang punya tanggung jawab mengepalai orang-orang yang mereka tanggung, itu lupa bahwa kalau disia-siakan dosa. Kalau disia-siakan dosa. Makanya coba, betapa banyak misalnya suami yang sadar kalau dia gak punya waktu sama istrinya, itu dia berdosa. Karena kalau waktu aja gak punya, gimana ngedidik istri? Sedangkan hak istri adalah dididik. Betapa banyak sih suami yang sadar bahwa dia berdosa ketika dia gak kasih nafkah ke istrinya. Beda dengan hal-hal lain, misalnya ngambil barang orang, itu kita cepat tuh sadar bahwa ini dosa. Mencela orang, kita cepat mudah sadar bahwa ini dosa. Tapi gak menafkahi istri atau anak, banyak yang gak sadar bahwa ini dosa. Atau anak menafkahi orang tuanya ketika orang tuanya gak mampu dan anaknya mampu, itu banyak anak yang gak sadar bahwa itu tuh dosa. Jadi bukan hanya orang tua ke anak, bisa jadi anak ke orang tua. Orang tua anaknya mampu, orang tua yang gak mampu kan wajib dinafkahi. Sebagaimana keterangan para ulama, diantara ulama mazhab Syafi'i. Itu banyak kita gak sadar. Sebagian kita berpikir sebatas mudik setahun sekali udah cukup gitu loh. Udah habis itu terserah orang tua di kampung mau ngapain. Loh enggak. Orang tua anda mampu enggak? Enggak mampu. Ya harus nafkahi. Kalau enggak mampu. Atau sebaliknya. Banyak di antara kita, makanya kafabil mar'i ithman an yudai'a man yaqut, cukuplah seseorang memikul dosa ketika dia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggung jawabnya. Ini hal yang simpel tapi banyak dilalaikan. Makanya orang kalau misalnya yakin banget bahwa dia berdosa dan dia punya iman, dia punya rasa takut kepada Allah, dia akan berjuang gitu. Dia akan perjuangkan keluarganya. Dia gak akan santai di rumah, dia akan keluar. Dia akan berpikir, gimana cara saya menafkahi? Apa yang bisa saya lakukan? Dia akan keluar rumah, dia akan tawakal kepada Allah. dia akan minta tolong agar dia dijaga dari dosa ini, untuk dimudahkan. Bukan sebatas berdoa minta banyak uang, enggak. Bagaimana dia bisa menjalankan amanat, dia minta, dia ngemis sama Allah. Karena dia yakin kafa bil mar'i itsman an yudhayya man yaqut. Cukuplah seseorang dinyatakan berdosa saat ia menyanyiakan yang menjadi tanggung jawabnya. Terus dia berpikir, lalu dia berjuang, dia keluar, dia cari. Dia nggak, kalau emang nggak ada opsi, dia nggak picky, dia nggak milih-milih. Oke, misalnya dia rasa ini pekerjaan kurang cocok buat dia, tapi hari ini atau pekan ini atau bulan ini nggak ada opsi lain, ya udah dia jalanin itu. Yang penting hari ini dia bisa nafkahi keluarganya, dia bisa nafkahi istrinya. Karena kafa bil mar'i itsman an yudhayya man yaqut, cukuplah seorang dinyatakan berdosa kalau dia menyanyiakan orang yang menjadi tanggung jawabnya. Kalau kita punya opsi, silakan pilih. Kalau kita punya opsi satu, lebih dari satu kerjaan, satu occupation, dan Anda boleh pilih. Tapi kalau ditakdirkan enggak ada opsi, ngapain milih-milih? Udah kerjakan itu aja. Nanti habis itu cari lain. Kan gampang. Jika Allah mudahkan. Besok cari yang lain, yang penting hari ini. Kalau misalnya bahas pendapatan harian ya, yaudah hari ini kerjakan aja yang ada dulu, selama halal. Yang penting kita gak sia-siakan keluarga kita. Nah besok cari lagi yang lebih sesuai dengan kita, lebih cocok dengan kita. Ada banyak dari kita tuh kebanyakan milih, pengen ini, pengen itu. Milih bagus, tapi kalau hari ini kita gak bisa nafkahi, dosa kita. Kalau pekan ini kita gak bisa nafkahi, dosa kita. Kalau bulan ini kita gak bisa nafkahi, dosa kita. Kalau satu tahun kita gak nafkahi, dosa kita satu tahun. Jadi hadirin Allah muliakan, anaknya kita berpikir lebih simpel lagi. Jangan terlalu ribet, akhirnya hal yang mendasar kita gak kerjakan. Masa saya melakukan hal ini? Oke, misalnya gak pantas, halal apa gak halal? Ya udah, ada opsi lain. Ini istri harus dinafkahi, anak-anak harus dinafkahi, gak dia kerjakan. Kerjakan. Jangan terlalu ideal, akhirnya terbengkalai. Apalagi memang malas, kerjanya hanya di rumah, kerjanya kalau keluar pun hanya ngobrol-ngobrol, seru-seruan, itu dosa. Dosa. Pelajaran yang berikutnya hadirin, perlu kita renungkan bahwa kalau kita berdosa itu masalah gak berhenti di titik itu. Bukankah Allah berfirman dalam surat Asy-Syura 30, "Ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apapun yang menimpa kalian itu ada andil dari perbuatan kalian, dosa kalian. Dan Allah telah mengampuni berbagai macam, Allah telah mengampuni banyaknya dosa-dosa kalian tersebut. Jadi kalau kita tidak menafkahi keluarga, maka kita berdosa. Dan kalau kita berdosa, maka itu awal dari berbagai macam masalah-masalah berikutnya. Nanti ada aja masalah dalam rumah tangga. Ada aja masalah. Ada saja musibah. Ah itu boy. Baik musibah zahir maupun musibah batin. Dan ini lebih menakutkan. Bukankah salah satu doa yang dibaca dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah kami itu menimpa agama kami. Jadi orang beriman itu meminta selamat dari musibah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Ya Allah, berikanlah aku ampunan dan keselamatan. Tapi kalau memang harus ditakdirkan terkena musibah, jangan sampai mengenai agama kita. Jangan sampai menyerang iman kita. Jangan sampai berhubungan dengan ibadah kita, sholat kita, zikir kita. Oleh karena itu, jika kita berdosa, berarti kan kalau setiap hari kita gak nafkahin keluarga kita, berarti kan setiap hari kita berdosa. Itu dampaknya kemana-mana, hadirin. Bukan hanya ibadah zahir, tapi bukan hanya musibah yang zahir, tapi musibah yang batin, musibah yang bisa menyerang agama, itu bisa membuat sholat kita nggak khusyuk. Itu bisa membuat zikir kita lepas. Itu bisa membuat iman kita terjun bebas. Belum lagi musibah-musibah zahir yang lainnya. Intinya kalau ini gak segera diselesaikan, ini efek dominonya kemana-mana. Trickle down efeknya tuh besar, hadirin. Jadi itu yang dilupakan. Dan salah satunya adalah ketidakharmonisan rumah tangga. Di antaranya adalah jatuhnya marwah suami di hadapan istri dan anak-anak. Betapa banyak istri tidak respect sama suaminya dan tidak menghormati suaminya sebagai pemimpin, dan jatuh di mata sang istri ketika suaminya gak menafkahi dia. Bukan karena istri mata duitan, bukan. Apalagi wanita Indonesia kan secara umum baik-baik, hadirin. Bukan itu isunya. Tapi ini masalah tanggung jawab. Dan fitrah manusia tidak respect sama orang yang tidak bertanggung jawab, gitu poinnya. Dan itu memberikan teladan buruk kepada anak-anak. Ketika anak-anak tumbuh kembang terus ngelihat, kok mama yang kerja, kok ibu yang kerja, kok papa santai-santai aja, kok ayahku main, kerjanya main-main aja. Bisa aja, ada banyak kemungkinan. Di antara kemungkinan, anak gak respect sama ayahnya. diantara hasilnya, anak lebih dengar kata ibu dibanding kata ayah. Karena anak tahu yang kasih, yang bayarin SPP atau uang sekolahnya ibu, yang berjuang ibu, yang banting tulang ibu. Ya berarti saya harus lebih pro ke ibu daripada ke ayah. Emang ayah kasih apa ke saya? Makanya kan banyak dalam kasus-kasus seperti ini, ketika ayah dan ibunya terlibat pertengkaran, dan dalam kasus itu ibu yang salah, tapi karena selama ini ibu yang berjuang dan banting tulang, anak-anak semua pro ke ibu, gak ada yang pro ke ayah. Dalam kasus yang sebenarnya yang benar si ayah. Itu tabiat. Ya kan banyak orang gitu hadir. Bosnya ribut sama bos di perusahaan lain. Secara banyak pegawai mihak ke siapa nanti? Ya bos gua lah. Gua digaji sama bos gua. Padahal bosnya salah pada saat itu. Artinya ini membuat keluarga itu gak berjalan di atas al-haq lagi, kemana-mana ini. Lalu gimana bisa diridhai oleh Allah? Atau bisa jadi nanti hasilnya anak-anak laki-laki jadi malas sudah. Oh, jadi suami itu begini ya, enak ya. Ya udah begini aja. Karena mereka gak pernah dapat contoh. Justru sebaliknya, contoh suami di hadapan mereka adalah yang santai, yang di rumah aja gak ngapa-ngapain, yang kerjanya makan tidur, yang gak ada perjuangan, yang kalau keluar rumah hanya ngumpul sama teman-teman, dan yang kerja bagi tulang dan kerja keras tuh istri. Anak-anak, oh begini ya rumah tangga itu, oh ya, dan nanti kalau saya rumah tangga ya saya begini. Ataupun kalau saya begini pun gak ada masalah. Wong ayah begitu. Dan fine-fine aja mereka pikir. Ingat, dosa tuh kemana-mana hadirin. Dosa tuh gak berhenti sampai Anda berdosa. Titik, enggak. Dosa itu Anda berdosa. Dan dampak dari dosa Anda, poin pertama, poin kedua, poin ketiga itu. Makanya kan tuh dijelaskan para ulama. Ibnu Qayyim rahimahullah kan bicara panjang lebar tentang masalah ini dalam kitab Da'wah Da'wah. Dan banyak para ulama menjelaskan tentang dampak dosa pada kehidupan seseorang. Atau sebaliknya, atau kalau dia punya anak perempuan, bisa jadi dampaknya ke anak perempuannya. Anak perempuannya mendapatkan suami yang tipikalnya sama kayak dia, gak bertanggung jawab. Dan itu terjadi hadirin. Ada kasus-kasus seperti itu di masyarakat. Ada seorang ayah, ketika hari H pernikahan anaknya dengan seorang laki-laki yang dipilih oleh anaknya sendiri, yang dikenal oleh anaknya sendiri, anaknya milih sendiri dan kenal baik sama si anak, merasa kenal baik dengan pilihannya, dan di proses sebelum pernikahan gak ada masalah. Itu di hari H, ayahnya masuk ke kamar anaknya, anaknya kan lagi persiapan gitu-gitu. Ayahnya minta waktu, bicara empat mata. Lalu ayahnya menatap sang anak perempuan dengan pandangan tajam dan mengatakan, "Apakah kamu sudah siap dan memikirkan masak-masak tentang pernikahan ini? Kalau kamu gak siap atau ragu, batalkan sekarang, nak. Batalkan sekarang. Gak ada masalah. Batalkan sekarang aja." Si anak bingung, kenapa nih ayahku ini? Pernah gak dialami di keluarga antum? Hari H, semua udah siap. Sang ayah masuk. Dan gak ada isu apapun. Terus kata sang ayah, "Kalau kamu gak siap, kalau kamu ragu-ragu, batalkan sekarang. Gak masalah, ayah gak marah." Tapi kalau kamu tidak batal, berarti siap dengan segala konsekuensi pernikahan. Tapi ayahnya gak bilang apa itu konsekuensi, cuma bilang gitu aja. Aneh gak sih menurut kita? Hari H bilang begitu? Jarang ada orang bilang begitu di hari H. Kalau mau di sebelum-sebelum ini hari H, dan gak ada masalah. Dan tahu apa penyebabnya, hadirin? Penyebabnya karena ayahnya tidak bertanggung jawab dalam menafkahi ibunya. Dan keluarga. Dan ayahnya ketakutan. Kalau Allah balas ke anak perempuannya. Anak perempuannya menikah dengan suami yang tidak bertanggung jawab. Tapi ayahnya gak bisa apa, ya itu tadi laki-laki gak mau ngungkapin apa kesalahan tahunan dia. Ayahnya gak sebutkan kenapa. Ayahnya cuma bilang, saking ketakutannya nih, itu menimpa anak perempuannya. Ayahnya bilang, "Kalau kamu gak siap, kamu gak ini, kamu gak yakin, mundur aja, nak. Gak ada masalah. Tapi kalau kamu maju, ya jalani konsekuensi." Maksud jalani konsekuensi apa? Ya, kamu harus siap kalau suamimu nanti ya kayak ayah, itu maksudnya. Gak bertanggung jawab. Itu maksudnya. Jadi maksudnya adalah, kalau kamu ragu suamimu bertanggung jawab, kalau kamu ragu-ragu suamimu kayak ayahmu, mendingan mundur. Tapi kalau kamu udah putuskan, kalau sudah putuskan, bahwa kamu menikah hari ini, maka jika suamimu ternyata kayak ayahmu, ya jalani konsekuensinya. Dan hadirin, kejadian suaminya kayak ayahnya. Dan anak perempuannya baru mengerti setelah beberapa waktu kemudian. Oh, ini maksudnya. Kenapa ayah saya datengin saya di hari H? Bicara empat mata. Dan itu bukan kultur orang Indonesia. Kejadian. Jadi jangan remehkanlah, hadirin. Al-jaza min jinsil amal, balasan tergantung jenis perbuatan. Kita sia-siakan, kita telantarkan anak orang, dalam tanda kutip, Allah bisa buat anak kita ditelantarkan oleh orang. Itu masalahnya. Anak orang, ya kan istri kita anak orang, hadirin. Kalau kita sia-siakan, saya jadi anak kita disia-siakan, maka fatal. Jadi jangan makan kafabil mar'itman an yudai aman yakut, itu fatal hadirin. Itu fatal. Sebaliknya, hadis ini memberikan pesan kepada kita atau tips kepada kita kepada kita untuk membangun rumah tangga dan keluarga yang kuat di antara anggota keluarga. Makanya kata sebagian para ulama, ini tuh tentang iqamatil alaqatil qawiyyah baina afradil usratil wahidah. Ini tuh tentang, hadis ini tuh berbicara tentang membangun hubungan yang kuat di antara anggota keluarga dan di antara umat anggota keluarga. Karena lagi-lagi, sebagaimana kalau kita gak menafkahi, dampaknya kemana-mana, sebaliknya kalau kita menafkahi, berkahnya kemana-mana juga. Jadi kalau seseorang menafkahi pihak yang menjadi tanggung jawabnya, maka dia akan mendapatkan berkah yang banyak, asal dia ikhlas mengharapkan wajah Allah. Dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, mengharapkan pahala dari Allah. Dalam hadis Abu Mas'ud, maka berkahnya nanti kemana-mana. Istri akan respect sama suami, bismillah, akan lebih nurut. Walaupun banyak juga istri yang gak dinafkahi, nurut tuh banyak. Makanya saya bilang itu, secara umum tuh wanita Indonesia tuh baik-baik hadirin. Jadi, tapi akan ada keberkahan, anak-anak akan lebih ini. Dan memberikan nafkah yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, bukan harus memberikan nafkah yang banyak. Ini yang perlu kita dudukkan. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Kembali kita ingat surat At-Talaq ayat 7, barang siapa yang rizkinya disempitkan, berikan nafkah sesuai dengan kemampuan yang Allah kasih. Kau usah maksain diri. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah enggak membebankan seseorang kecuali sesuai dengan apa yang Allah kasih. Dan nanti Allah kasih pahala dan keberkahan. Allah kasih pahala dan keberkahan. Walaupun mungkin kita gak kaya, walaupun kita gak berkecukupan, mungkin ada kesulitan di sana, kekurangan di sini, tapi berkah aja hidup tuh. Karena rumah tangga dan keluarga itu dibangun di atas tanggung jawab. Itu kan penting ya. Ini kan nilai tanggung jawab. Rumah tangga dan keluarga itu dibangun di atas mental menjalankan tugas masing-masing. Itu hal sangat penting. Tapi kalau kita sudah tidak memberikan nafkah, itu sama saja kita bangun rumah tangga kita atau keluarga kita dengan mental menyia-nyiakan anggota keluarga yang lain. Jadi kalau tema dan narasi kampanyenya sudah menyia-nyiakan anggota keluarga yang lain, ya akhirnya semua menyia-nyiakan. Tapi kalau spirit rumah tangga dan keluarga adalah menjunjung tinggi tanggung jawab, lalu memperjuangkan anggota keluarga yang lain. Memperjuangkan, kita kan nyari nafkah memperjuangkan istri kita, memperjuangkan hak anak-anak kita. Sekali lagi hadirin, wanita mana yang punya fitrah baik yang tidak terharu biru ketika dia tahu dia sedang diperjuangkan oleh suaminya, dan itu akan memberikan dampak yang sangat luar biasa. Akhirnya istri akan all out untuk suami, sebagaimana dia lihat suaminya itu all out untuk dia. Walaupun misalnya pulang ke rumah dalam sehari hanya kasih 10.000 misalnya, ini bukan tentang 10.000. Ini tentang rasa haru bahwa dirinya diperjuangkan. Dirinya diperjuangkan. Beda hadirin. Bahkan bagi wanita yang fitrahnya baik, wanita soleha, kalau dia disuruh menilai, suami kasih dia 10.000 per hari misalnya, atau 7.500 per hari, atau 10.000 lah per hari, udah benar-benar mentok. Tapi tak nih, suami berjuang dari pagi sampai malam atau sampai sore, karena malam harus ngedidik istrinya, dia cukup sampai sore aja. Dengan dia dapat income misalnya 1 juta sehari, tapi bukan karena perjuangan suami, karena orang tua suaminya kaya, dikasih dia tuh sama bapaknya suami, nih buat kamu sama istrimu, kasih sama suami 1 juta sehari. Kira-kira dia lebih terharu yang mana diri? Kalau dia punya fitrah yang baik, kalau dia wanita soleha, betul dia dapat 1 juta, tapi dia gak diperjuangkan. Dia dapat 1 juta, tapi dia gak diperjuangkan. Betul hanya 10.000. Dan benar-benar hidupnya tuh kondisi tuh harus juga, tapi dia diperjuangkan. Dia diperjuangkan hadirin. Dan dia tahu suaminya gak santai, tapi memang itu rezeki Allah kepada suaminya pada hari-hari itu. Itu dampaknya besar bagi keluarga. Jadi spirit berjuang itu yang menggelora dalam keluarga tersebut. Dan ini yang sering kita kali lupakan. Kita berpikir ya cuman kasih nafkah selesai, enggak. Tentu saja tanpa melupakan hak dari sisi yang lain. Kan intinya bukan hanya nafkah materi aja. Keluarga harus dididik, harus ada waktu, harus ada ini, harus ada itu, harus ada waktu komunikasi, harus ada pendampingan. Nah ini kan harus secara komprehensif. Makanya seringkali bukan banyak-banyakan uang atau nafkah, tapi bagaimana terjadi keseimbangan. Dan tugas kita laksanakan semaksimal mungkin. Dan tugas kita bukan hanya dari satu kotak, tapi dari beberapa kotak yang lain. Poin yang terakhir hadirin, bahwa hadirin menunjukkan bahwa menafkahi istri dan anak-anak hukumnya wajib, sebagaimana anak menafkahi orang tua yang tidak mampu hukumnya wajib. Dan kalau enggak dia berdosa sebagaimana kita katakan. Jadi menunjukkan bahwa ini wajib. Dan amalan yang paling Allah cintai adalah hal wajib. Amalan yang paling Allah cintai adalah amalan wajib. Karena dosa, kalau enggak nafkah dosa. Dan info sedikit dalam masalah fikih, dalam yang ulama jelaskan dalam masalah ini, bahwa istri yang tidak dinafkahi oleh suaminya, istri itu berhak untuk mengadukan suaminya ke pengadilan dalam Islam, ke hakim. Dan hakim boleh mengultimatum suaminya untuk memberikan nafkah kepada istri. Jadi boleh diadukan ke hakim syar'i. Jadi itu menunjukkan hak wanita sangat dijaga, hak anak itu sangat dijaga. Dan Islam itu memberikan akses kepada wanita ketika dizolimi oleh suaminya. Yaitu dia bisa mengakses pengadilan dalam masalah ini, atau mahkamah. Dan mahkamah harus melindungi hak wanita tersebut. Jadi ini indahlah, ini indahnya agama yang Allah turunkan, hadirin. Jadi gak mentok di suami, yang kalau suami semana-mana dia suka-suka, enggak. Kalau suaminya gak perform, dia bisa adukan ke mahkamah. Allah Ta'ala alam bisawab. Ini bisa disampaikan. Waktu telah habis, saya rasa cukup, dan insyaallah kita akan buka sesi tanya jawab di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.